Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqman al-hikmata anishkur lillah. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Walaqad atayna lan teman-teman paring ingsun Luqman ing Luqman. Tak paringi al-hikmata ing hikmah. Hikmah niku keputusan hukum sing bener ing hikmah. Tapi zaman akhir mana nek kiai hikmah niku kiai dukun. Niku mun salah kaprah niku sembrono niku napa? Sembrono apa sifate hakim? Hakim niku ahli ngekek hukum sing bener. Nek hikmah mana nek dukun niku bahaya. Kiai ahli hikmah mana nek ahli niku kriminal mana ini minum. Minha itu setengah sangi hikmah al ilmu tapi ilmu. Ilmu itu ngerti ini hukum sama sedihnya itu jenis ilmu. Wat diana itu lan solai beragama. Diana itu beragama secara baik. Wat isobat itu lan bener. Bener fil kawalin dalam pengucapan. Wahikam uhu tapi piro-piro kata mutiara ini hikmah itu hikam jamai hikmah. Mana kitab hikam ini. Wahika mugu utawi piro-piro kalimat mutiarane sinten Luqman iku katsiratun akeh maksuratun tur iso denukil maksude akeh lan ternukil maksude teriwayatkan terus saiki terdokumentasi karena ana sapa Luqman iku yufti iku ifta sapa Luqman qabla bi saat Daud sedurunge kautusi Nabi Daud. Wa adrokan menangi sapa Luqman bisa tahu ing kautuse Daud. Dadi Sayyidna Luqman Hakim niku periode sedurunge Nabi Daud sampai menangi sinten Nabi Daud. Ya dadi mulane kata ulama sing meyakini Luqman mboten nabi. Senajan to pinter ahli hikmah mboten nabi. Iki yang ajam wis ajam tukang ngangon wedhus gak ganteng, gak pati ganteng Luqman. Bareng Nabi lahir Nabi Daud wonten, dekne langsung ninggal jadi pemimpin. Wa khodalan ngalap sapa Luqman anhu saking Nabi Daud al ilma ing ilmu. Wa tarokalan ninggal sapa Luqman ninggal al futya ing memberi fatwa. Nunjukno nek teori ulama bener umpama Luqman iku nabi kan datangnya Nabi Daud ndak memahjubkan dia karena dia ada nabi apapun pintere Nabi Daud teko langsung dekne napa ngaji dan meninggalkan napa fatwa ini jelas ya, kok kalah kelas tetap. Waqala lan dawuh sapa Luqman fi dzalika ing dalam masalah mengkono-mengkono akhdihi al-ilma wa tarkihi al-fitya. Dawe ala aktafi idza kufitu. Ala aktafi ono to orang ngalap cukup ingsun idza kufitu nalikane den paringi cukup sapa ingsun. Manane aku fatwae mergo dibutuhno masyarakat, saiki ono rasul, ono nabi sing luwe ahli. Ya tak anggap cukup. Jadi aku menganggap cukup. Nah isti takdir dicukupi pangeran. Yaitu dengan adanya Nabi Sinten Daud. Wakilalan den dawuhna lagu maring Luqman. Apa dawuh pertanyaan ayun nasi syarun. Ayun nasi utai dini manusia ku syarun welek banget. Kola dawuh sapa Luqman. Alladhi layubadi in ro'ahu nasu musian. Iku alladhi ku wong layubadi kang ora peduli sapa ladhi. Inro alamun ningali hu ing lati sapa anasu manusa ora peduli mereka melihat musian ing wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Mergo niku ngrusak tatanan. Iku kula terangaken ya rungokno tenan. Dados kula niku pun neliti beberapa kitab. Sak bijak-bijake ahli hukum asal gak nabi gak rasul tetap bijak nabi. Senajan to cara zahir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan. Bisa orang lagi penuh dengan ketegangan. Misalnya contoh gampang ya. Kowe nak kepenak resiko iku ya aja wae. Bojo sitok konaa. Kowe sayem, kok misalnya tukaran di urusan lombok, urusan bronjo kan ringan. Tapi kena bojomu papat itu karena kan seru, no. Tapi cara hukum, mbok kowe iso nglakoni mbok ora hukum kok ora iso. Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat. Piye-piye mau cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwe. Nah, kecuali kenyataane nerlantar wong sitok elek apa menen nerlantarno wong papat. Ayo. Tapi kowe kudu sadar, sesadar saja. Karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwane sono. Nabi Sulaiman itu kabare bro. Sewu. Mungkin tahu tak kok berarti setahun ketemu bisa. Nabi Daud itu kabare satu. Sampro songo, aku tambah sitok ngono. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Itu tadi, perempuan itu lemah. Saya ini nulung yang lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. Solusinya, dirabi. Kalau kita nulung tok roda ini mesti efeknya. Ini demenan, kalau angel teman ngerang. Kalau angel teman, itu full-vulgar. Model ilmu nerugen, itu vulgar. Satu-satunya cara supaya tidak demenan. Dirabi. Itu cara, tapi ora usah lakoni. Wong kowe ora ngarah kuat. Tapi iki crito. Lah Rasul kabeh iku garwane iku kan. Era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umate papat. Tapi umate papat iku dodake praktekke kiye-kiye Jawa Timur banyak bojone tetep apa, tapi sing ditau dirabi 20. Ku sing loro iku cadangan apa? Sing loro kan dipegat-pegat anggere bar di anak. Jadi akhirnya rabi ini mau papat tapi tahu ngerasa nopo. Tapi orang sandekan, gua rasa sandekan mas masalah dalam fakih. Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kau ikut ngaku. Jajal tamen tulok sejarah wali somo. Sunan Gunung ibene kali Joko, gua kali Joko ibene kan silang-silang mereka. Joko tinggir mandune iki gua silang kan silang-silang pape. Faham ya? Nah itu Rasul, saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul itu orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani, tapi nak Rasul itu wani. Tapi ahli hikmah gak wani, cara sinten Luqman Hakim gak duwe, nyali ini gak duwe, tapi Nabi Dawud wani. Berarti Rasul be wong saleh dhuwur dhewe, ora tingkatane tetep dhuwur Rasul. Itu tadi karena wani ngambil apa? Resiko. Itu kalau kita ndak punya nyali. Ini penting kula terangno, paling enggak kowe ra janggal kena apa Rasulullah para nabi ku berpoligami. Kowe ra iso nglakoni lah aja terus janggal kafir kena janggal. Kulo nggak ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibuli di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hipersek, karena seknya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hipersek, sek yang berlebihan. Ternyata penulisnya, kenapa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah husnudzon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non-muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya. Itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, dibiayai, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena satu tambah satu tetap satu, karena lari. Lari satu, kadang lari dua-duanya. Jadi itu kan gambling ya, apa berjudi. Atau delian, atau saya naik yang dia, atau delian barang. Tapi apapun itu, kita harus mirip-mirip Nabi, niru Nabi. Kalau menolong orang satu itu baik, harusnya dua itu lebih baik, harusnya empat lebih baik. Kalau punya satu saja masalah, berarti empat lebih. Masalahnya kita hanya ngomong gitu terus. Nah terus hukumnya biaya Gus. Hukumnya ya unik. Paham ya? Hukumnya biaya. Hukumnya ya. Misalnya kayak kalau mulang, mulang wong siji ku apik, mulang wong loro luwe apik, mulang sak musala luwe apik. Tapi nek kowe mulang ora bener bodoni wong sitok ae dosa. Apa meneh bodoni wong sak musala. Musala. Hukume ya wis ngono. Lah terus piye? Ya ora piye-piye, pokoke hukume. Nah itu Rasul dengan hikmah itu, Rasul itu di atas hikmah. Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita tak judono bodoni wong zuhud. Tapi buat bodoh gue ya, maksudnya ini bodoh nih wong juwet tetap buat bodoh gue. Ada wong juwet juga kayak duit wong kafir. Kayak duit wong kafir 1 juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan juga. Kau nampak contohnya partai tertentu di Indonesia, yang non muslim. Ojo contohnya ojo partai. Partai itu sebulet, bodoh bulet ya. Yang bulet maksudnya. Tak balik ini malah ya. Misalnya Mustafa kan gaya ini juhud, jenggotan dilo, terus kadang bebot rahum, naruh wong, pokoknya modelnya jaga, terus kaya soleh-soleh. Itu nak dikei duit non-muslim 1 juta itu gak gilem, dipakan anaknya itu diharam, disubang ke masjid, wadira ditompo, mergo duit ke wong, kafir. Dikei bojone kok jadi daging haram. Itu juhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas juhud. Cara berpikir begini, ono wong soleh mau manfaatno duit 1 juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak misalnya kowe ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang jauh. Jawabannya apa? Apa 1 juta ini diobong? Kalau diobong tabdzirul mal, menyia-nyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggo ben digowo wong fasik. Wong fasik ben demenan ra iso mergo ra duwe duit gara-gara kowe 1 juta ndek alat. Demenan. Kowe ra wani mangan pokoke wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kowe ra wani mangan jebule dinggo keburu makanya itu masyhur perdebatan ulama Al-Azhar. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim sedekah sing sitok nampa sing sitok ora jare sing ora nampa ulama kedunyan dikek pejabat fasik nampa jare sing nampa kiai bento iku duwe nek dicekel pejabat fasik kemungkinan digo demen nang digo fasik cekel kiai saleh. Jadi ilmu bejuhu itu beda, maksudnya aku tetap doraku makome. Mbah kapan-kapan nak dur kowe ya roh. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip. Tapi cara prosedur ilmu itu doraku. Mbah nak pas tikungan nyelip. Goleng tapi. Tak jamin goleng. Gak sopan lho. Burine. Jadi nah di sini ini mulai kayak ngaji be aku bendro ngaji ilmu. Tapi kau jangan nut aku fasik kan. Tapi ranut sembrono. Nah ini cerita. Ini makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manaqibnya. Kalau saya enggak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal maksudnya yang mansub ilaihi yang memang orisinal ada sanadnya bukan yang matsus ya bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap karena di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa matsus itu cara hadis mudallas sebenarnya nabi enggak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu napa mat tak contohno gini misalnya ya tadi kayak kasusnya Mustafa misalnya Abu Jahal dicek urip Rukin Mbak Mustafa, Rukin itu, tapi Rukin gak sufi masalah itu gelemnya mereka butuh duit. Misalnya mas gue saiki tiga di Abu Jahal, tiga duit 1 juta. Kang Mustafa, aku lor jenengan kok unik, pakai duit 1 juta ya. Ampun, dosa. Sangkan Abu Jahal, Mustafa kayak duit rak gelem. Terus tiga tombol Abu Jahal, tiga tombol. Coba sekarang Abu Jahal pakai itu untuk tombol, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena andaikan uang itu kamu pegang, dia enggak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul, punya logika lebih jelimet. Kalau orang zuhud kan asal enggak make, ya sudah, supaya enggak resiko makan haram. Sekarang, kata Abdul Qadir, tapi kalau jangan niru ya, kalau enggak kelasnya jangan niru. Kenapa para Rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa juga? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. mungkin mereka rentenir, mereka jual beli khamr, jual beli anjing, jual beli cewek, macam-macam. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi enggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya, Kevin. Kata Nabi, saya diberi ilmu lima yang Nabi dulu enggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa enggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim enggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga, kok aneh. Nabi kok, Nabi yang Nabi pilihan kok malah enggak boleh, malah boleh memanfaatkan ghanimah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kaidahnya adalah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah. Taruh saja misalnya tentara, misalnya perang sama Papua. Papua yang pengacau keamanan. Bareng untuk celeng, untuk babi. Terus dibalen. Monggo ini gadane jenengan. Jadi sate meneh. Aduh disita, tapi aja pangan babi. Tapi aja pangan. Kok haram aininya napa? Paham ya? Nah termasuk contohnya itu orang wedok kan lagi yang sering aneh Ruben. Nah ada orang wedok kafiroh perang kalah kan cah wedok itu jadi aman. Mereka nak bela orang kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikeloni Ruben kan terus ngelahirkan keriting-keriting mu'min. Manfaat. Paham ya? Paham ya? Lagi jenenge amat napa? Tapi ojo langsung mek salah sitok sen. Gentinya akad adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akad tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ono cah wedok 10, aku imame. Iki rambuté lurus ya sing mek Ruhin. Sing gaul celanan sini kowe Mustofa dadi tak silang-silang ben kuwapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. Jadi nan ora kok langsung mek sitok halal harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta bercekli boten yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi, perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni rugen itu kan mu'min. Senang contoh bawa ling-ling tapi tetap mu'min. Kewiteng, pelayan, tetap yang musholah. Bapaknya merbot musholah. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Lagi lahir di sepul kafir, di umbah di banyu kuning kafir. Cili es dilatih, kloneng-kloneng untuk gereja. Nah, sekarang pilihannya, pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa, kualitas ilmunya bagus mana coba? Bucak, pahamnya Nabi Musa. Tak terang lu korang paham-paham. Wes tak terang lu subhanallah, subhanallah. Dengan penjelasan seperti itu, paham ya? Halale ghanimah dimanfaatno sahabat utawa zaman Nabi dimanfaatno Nabi, ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram ke halal lu ambek ndi? Ambek halal. Nek halal plus darul mafas. Saiki misalnya aku digarong penjahat. Terus contoh gampang aku digarong penjahat. Tentu penjahat garong aku bawa senjata. Bareng tak talukno. Berhubung aku zuhud kok Mustofa, monggo gadane jenengan buta langsung. Ya digo jahat meneh blok goblok paham. Ya? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Timbang kembali ke gerakan Papua. Orang iso terus Mustofa PP khusus. Mboten hak ya harum niku sarang. Bawa calon sulam taufik. Ora ono. Sulam taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kuwe madzhab. Ujuk muni Nabi Musa. Nabimu Nabi Muhammad sembrono. Faham tak Mas? Artinya gini ya, orang soleh itu ndak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun cara zahir nyaman yang soleh, dibung dunia subhat atau moh. Paham ya? Tapi kalau jauh niru, nak soleh ini kiri satu niru Mustofa, tetap kulola setuju. Kulola misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nimbang kulola 1 juta, saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang, menerima itu lebih baik. Karena dengan saya sita uang 1 juta itu, kalau dia berzina, ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan, kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja, dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kowe paham tenan to, Mas? Ini gak ikhlas, BLM ini aku yakin. Sing kusuk-kusuk ini kayaknya karena BLM ini gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu-ilmu cocok ra cocok kudu mbok. Wis saiki jawab kan. Wayah ora wayah apa iki? Apa wayah? Wis paham berarti den. Tapi bahaya iki kanggo kowe wayah ora wayah. Bahaya wayah harus jawab kan. Hukume apik wayah enak dipraktekno. Bahaya. Lah iku sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiban. Ya wattaqullah. Halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masyarakat. Mulane nggone Quran, nek ana wong wedok mukminah hijrah ning nggone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir, terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikembalikan. Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar, lahunna khilul lahum wa lahum yakhiluna. Ora iso wong mukminah sing wis dak iki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, "Gak iso mat aku rabi ku entek akeh, mahar ku entek akeh, biayane yo entek akeh." Wa atuhum ma anfaqu. Terus Kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan iku hebate Nabi. Jadi kalau kalian ini malah yang mana uang butuh ngaji, uang alim pun waras. Ojo nuruti rasa, mus Islam ojo nuruti rasa. Islam pun nganggu ak, nganggu ilmu sih, enggak lagi nganggu rasa. Ya malah gak Luqman itu mau nyun saya mau wong soleh. Tetap ilmu ini sang isori Nabi Dawud. Nabi Dawud senajan tuh ya roto aneh. Mana perang, perang ya rabi, perang rabi. Homan gak, gue nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalah no kebatilan. Wong ngomong-ngomong bijak itu kan ngono-ngono dok, tapi kan gak iso ngalah no. Nak rasul gak. Mang ngomong hikmah yo perang ngalahno kebatilan gak wani lho man terus man gak wis cukup ndere jenengan mawon nah, iku saiki gak gelem mung duwe kono wong alim ngrasa luwe saleh luwe adoko sub subhat sembrono ora oleh ana ilmu fatwa kudu anut wong alim wong alim biasane rada sarap sithik-sithik perkanane yo rupet pancen hukume wis napa paham ini iki perlu kula sampaikno ben jenengan ngerti ya dadi halal ya, mulanya kabeh Nabi itu mesti apa? Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharam no ghanimah. Ya ada masuk akal, piye-piye dunia ada orang kafir itu dari haram. Saya itu orang kafir di duit, ada yang krono rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya orang Korea Utara, Korea Selatan, coba transaksi babi saja berapa miliar? Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya, yang sudah berapa uang yang oh itu babinya loh, nah, babi kan haram ainiyah noh. Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Paham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mengane terus faqulu mimma ghanimtum halalan. Tapi ya wattaqullah. Karena ini riskan. Paham sih Bapak? Faham tenan to maksud. Menawa kowe nak digarong wong terus pistole karek mbok balekno. Enggak rencana. Balekno nek nemu nganggo barange wong. Nurken gak ngarah. Mbok balekno. Mboten lu ngalim berarti. Maksudnya lu sembrono. Mulane ngaji. Jadi kenapa Luqman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim, memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan fat. Karena tadi ilmu wong soleh sekelas Luqman itu tidak apa-apanya dengan ilmunya Rasul. Rasul itu lebih keren, tapi memang lebih resiko, mereka melawan kebatilan tentu lebih lebih resiko. Paham ya? Mulanya uang kudu ngaji. Jadi kena apa amat itu kok dihalal. Mergo piye-piye ku alat produksi. Tapi amat sing ngene nggone medan perang ya, nek sembrono terus nyekeli wong kok anggap. Mergo nak dibalekno ning negara kafir, berarti engko dikeloni wong kafir ya berarti nambahi populasi wong. Misalnya nyuwun sewu kok saiki wong preman. Terus mereka berpopulasi secara besar-besar. Yo repot nak turuti terus. Tentu itu tidak sampai amat, tapi ya tentu itu tidak sampai amat. Saulangan tidak sampai amat. Tapi misalnya ada preman untuk preman wedok. Terus kamu mengesahkan perkawinan. Ono ulama sing darani rasa. Cara aku nak masih mungkin dipisahkan. Kita setuju yang ulama yang memisahkan. Dengan demikian tidak ada populasi kepremanan. Kau cara zahir preman lanang preman wedok. Nak duet itu kan ya bahaya nak populasi ini. Cara kula dadi ulama ditakoki sah nikahnya sama ndak milih sing pokoke fasu apa? Harus apa? Fasu itu dibatalkan. Kalaupun nikahnya sah kita harus berfatwa kalau bisa dibatalkan di. Karena dalam kitab-kitab fikih disebutkan jika seorang perempuan tahta syaukatil fasik dan fasiknya membahayakan agama itu fusikho binahuma, furriqo binahuma harus dipisahkan. Ini penting karena kalau enggak kamu pisahkan nanti kamu membiarkan populasi ke fasik. Angkau bucu ni dia tidak birukan Mustafa. Tapi engkau naik ini nanti lemah sadaman nasi bucu pertama melayu. Itu kau yang liane, paham ya? Terus solusi nanti. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid menolak mafsadah. Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang. Saya ini persenjataannya musuh. Contoh gampang menurut saya ilmunya Nabi itu sekarang yang diikuti tentara seluruh dunia. Di mana-mana misalnya coba kita ya. Kita ini menempati di Jogja, di Jakarta. Banyak kan gedung itu milik Belanda. Karena itu peninggalan Belanda. Banyak senjata kita yang dulu merampas dari Belanda. Terus Mustafa ini sok khusum nih. Karena Belanda ini monggo nih dalam jenengan ini sembangun bambai. Soleh tapi biyen to yo. Soleh tapi apa? Ndak. Karena ini milik musuh kita. Dan kalau dipakai mereka ya kemafsadahan. Ya kita sita dan itu akhirnya semua gedung dulu milik Belanda sekarang milik kita. Persenjataan Belanda dulu yang kesita kita ya sekarang milik kita. Karena kalau kita kembalikan berarti membantu mereka menguasai persenjataan lagi bisa mengancam kita. Faham ya? Itu disebut fakulu mimma ghanimtum halal. Nah soal harta itu dulu dari orang kafir yang transaksinya haram. Lebih haram kalau itu dipakai haram lagi. Makanya dengan dipakai kita ini haramnya berhenti. Lebih haram lagi kalau kembali ke mereka. Sudah haram dipakai kekuatan haram lagi. Maka haram bersilsilah ini jadi haram bermata rantai. Tapi dengan kamu pakai kan keharaman ini berhenti. Faham ya? Iku kena apa kok Nabi Dawud tetap ngetuani Luqman Hakim. Selajan tuh bijak. Ya bijak sekali Luqman Hakim. Tapi kan enggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul itu enggak kelasnya. Nah kalau suwon sing ngaji kula wis sing khusyuk-khusyuk sing saleh, aku juga geman nyeing ulama. Nah masalah ilmu enggak level. Tapi kan nang ngrasa luwe saleh nggih monggo wong di wong ngrasa saleh wae. Ora tenan wae. Mosok GR wae ora oleh. Napa GR wae? Kalau kita nanti diprotes, itu lah sering diprotesnya. Kalau aku gumun bisa kejadian, kalau buat nanti roh jadi tahajud. Tapi tak ada, aku ya gumun bagi orang soleh. Soleh meneliti uang. Orang oleh soleh meneliti uang. Dan tinggal orang soleh, aku sibuk sampai awak. Mau aku rata kita juta orang, aku meneliti. Karena pulang beda ada jenengan. Ya, ada ngalimin. Wah, angin. Ngerasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud ke roh. Lalu tikus, ya mpoh. Tapi rasa mitosnya di Mekah mering malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwun sangat gitu. Pokoknya ngaji ini ku nak ilmu banget para nabi. Mulane rasul ku rata-rata wae. Mergo nak cara logika mah nulung wong sitok wae. Ya saiki nulung wong papat luwe. Tapi nak gak adil. Kafir ge bayangno rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru. Aku ora mungkin adil wong ora bakat. Adil. Jengger kawin yo ora perkara nulung, Perkara apa ya ora. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya aku enggak janggal tapi Nabi itu enggak. Itu penting, cara penting sekali daripada anut tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berleb. Ya terus gue nulis itu, atau ngaji aku, atau ngaji ulama, terus nuduh Rasul poligami itu mereka hiper, kafir, kayak orang barat, kelakuan kok utek kayak lah. Paham, bukan aku nerang no emosi perkara ini kamu harus tahu. Secara iso ngelakoni lah, tapi kamu tahu logika ilmunya. Paham ya, paham betul maksud. Dengan demikian terus kue roh Nabi wayah wah, ape tenang, dulu wong situ ape kemudian wong kena dino tenang, kena dino tapi ya, tapi praktek no ojo kan gak kuat, praktek no tuntas yakin. Sak roku kanca-kancaku sing wayah iku yo bar do sampet. Kulo de kanca lemu bareng wayah kuru tak takoki. Angger saiki takok ya ora nang diet, piye carane diet kuru? Wayah. Wong e wakrep ya kulo. Bisa lemu, barang wayah langsung. Padahal bojo keduane wayah. Gara-gara iku dhisik iku yo apik mbek dekne. Bareng dekne wayah. Mulai berontak. Bisa sopan jenenge urung dira. Berontak tak termasuk berontak itu pas anak cili, waya nyusui, nak es mutong gak gelem nyusui, bingung. Nyentak ibu bojo hanya radis entak gak gelem nyusui, anak disusui sapi mau sok nak sapi ibu. Bingung, skuru nanti saya gugu, nggak dari nanti saya gugu jadi kita kau itu diet itu ya, waya waya terus diet. Ya tapi wawe kalau suwon ngaji, pokoknya kena apa mulane sinten di antara yang didawakan si Abdul Qadir Al-Jilani teng kitab Al-Ghuniyah niku. Kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram. Karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi. Lah nek ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggo. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancurno. Tapi nek kayak senjata mbok hancurno kan tetap takdir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan ya, kudu ono apa? Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau ndak ya dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya dihancurkan. Anis kurli wali walid. Hikmah pertama sing diajarno Luqman Hakim niku anis kurli wali walid. Anis dene kelakuan ewa kulna lan sing ngucap kita ingsun mesti Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo syukur sira lillahi maring Allah. Alam ing atas perkara atau kang sparing sapa wa kang sira minal hikmati saking hikmah. Jadi hikmah pertama dadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kula urip nomor siji syukur kanggo dia pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali ku dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazahi wiridane Sayyidina Ali. Ada tiga kalimat yang kata para ulama. Tiga kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya dadi Sayyidina Ali nak dalu wiridane ngeten. Ya ini ada tiga kalimat yang dengan kalimat itu hikmah ini enggak akan terkalahkan oleh hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak Nabi tentu enggak bandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi enggak bisa kamu jadi siapa. Nah, Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangane malah nganti kalahno. Nabi sembrono ya ra ono niku. Sia yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti. Sayyidina Ali kalau wiridan ngendikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antakuna li robban. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi ya Allah, cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan Engkau. Maksudnya punya Tuhan yang keren yang lahul asmaul husna yang ala kulli syai'in qadir. Jadi kafani izzan antakuna li robban. Saya ini sudah cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat karena punya Tuhan Engkau. Wa kafani fakhron an akuna laka abdan dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia, kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali dan wa kafani fakhron an akuna laka abdan, an akuna laka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyhur itu ya, kafani izzan an takuna li robban wa kafani fakhron an akuna laka abdan. Jadi apa ya, dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketika menyangkut zuwiyat lanat dunia, misalnya begini, rumahnya ya mas, kau mau konerang nopo ya rontok kangen. Wes kadung roh wong wedok ayu dengar apa? Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kau butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnah tin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kau ngaji ngarpe ruhin ngarpeku rano wong wedok. Ya sama-sama selamat, tapi wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nah arah roh, selamatnya itu enak, luwih nyaman kan karena kita tidak tahu maka jadi kebutuh. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ra perlu berjuang untuk cara mengelola secara baik. Kue orang arah disisap, nggak arah tak kono pengiran. Iya tak kayak alpat kok, bagus nyombongi kamu laku kan tidak ada gitu ngurah duit alpat. Iya tak kayak duit sambil lihat kok razakat, kan gue gak ada duit. Nah makanya ini kata Sofyan As-Sauri, cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiyat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu, maknanya kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian. Ya contoh gampang kayak Ruhin bin Mustafa kan gak tahu tersiksa gak mangan stik kan gak tahu roh nang dunia kono warung jenenge stik. Nah kayak kula nanti saiki rong mangan stik tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasane mangan. Nak Ruhin kan gak mergo ora tahu roh. Enak dia enak Ruhin karena gak harus berjuang melawan kepengen mangan stik ngono. Nah kula yo berjuang kadang kepengen wektune ra pas. Mau ben magrib beleh kok mangan kok wayahe ngaji yo ora situ. Nak Ruhin kan gak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini. Wong kowe ra ketua. Kangelan di ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes melaku. Status itu sudah udah jalan. Nah, Sofyan As-Sauri pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia? Terus kan dia diprotes, terus nak wong fikir carane syukur kuwi. Terus beliau cerita, semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya. Kalau kamu tidak punya kan enggak dimintai tanggung. Enak ndi wong sing ditakoki pangeran mbek ora, enak sing mboten. Ya mulane enak fikir. Terus ketika ditanya yang kaya, lah kula mon kadung duwe, syukure piye? Enak nanti wong tok nikmat be ora enak entuk ya sanggep bae ngono. Dadi makanya terus padha-padha napa su? Padha-padha syukur. Lahi balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Penting nek wani nyembah pangeran kudu wani syukur. Ya syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut, merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar. Betapa malunya saya, aku ning kerajaane Allah merengkut sawangane kok gak rido mek kersane pengiran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin-isin banget. Karena bagi saya merengkut itu masalah besar, koyo ora rido mek kersane. Jadi kula nggih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi anggere eling. Ketok kok gak rido mek kersane pengiran. Jadi malu, malu sekali. Impun. Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Termasuk umatku pilihan iku nak sing guyu banter-banter. Kok saking yakine jembare rahmate. Dadi wong makome macam-macam. Tapi ana terusane waya buku nasirran min khaufi adzabi. Tapi nak pas dhewean sering nangis. Nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang. Tapi nak nangis iku sirron apa? Tapi ya ono kiai sing model walian. Tapi niku mboten pati madhab. Ya. Jadi kalau baleni malih, ya. Jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama. Ke Sayyidina Ali teng toreko-toreko di murid jeneng Hasan Basri. Hasan Basri di murid Habib Al-Ajmi terus nganti ya, Ma'ruf Al-Qurhi terus sampai kita, sampai Abdul Hasan Asyadiri di murid Abdul Abbas Al-Mursi, Abdul Abbas Al-Mursi di murid Ibnu Athaillah napa As-Sakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al-Haddad sing aran Nasaihul Ibad terus. Kula nu apal ya. Ya terus terakhir misalnya kita menangi sing aran ya Anatul Talibin Said Abi Bakar Sato. Yang bae punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas, Kiai Mahfud Termas ni murid Mbah Fakih, Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim duki jenengan. Ya duki Ansor barang kan juga dengan Ansor. Iku sanate ya padha to Mbah Hasyim napa? Asy'ari sembrono. Sing ngaji ya sanate do Basim, sing organisasi ya sanate do kene kok. Ya ngakoni ne mbok, nak sanate padha, nak ngakoni ne. Penting kula terangno ya. Dados dadi wong-wong sufi riyen ku gampang masyhur itu Abu Qasim Al-Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misale Ruhin tak kei dhuwit 100.000, Ruhin tukokno daging sak kilo. Ruhin teko muni ngene. Gus ora cukup, regane daging sak kilo iku 120.000. Jare Abu Qasim Al-Junaidi, ya wis nak ngono Ruhin gawe murah. Wong 100.000 mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora sida tuku. Larang nak kowe kepengin tuku. Angger gak sida tuku ora dadi murah. Dadi wong sufi dhisik ku cara ngadepi ku gampang. Ya dadi Abu sinten lah. Abu Qasim Al-Junaidi nanti ngengker muridé tuku daging. Muridé balik atone jenengan mboten cekap. Terus jape arkhisuli ya nak ngono gawe murah. Mun iki mah mboten cekap kok kan murah malih. Lah ya ora sida tuku kan murah. Mana? Ya, ya supaya aku lama di sini aku cek enteng yang aduk itu nya aku cek gampang. Kau kanjeng Nabi misalnya, aku ketok anak Nabi tenan. Nabi nanti rawo sanging perjalanan. Wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur hari sah yang gue sediakan kanggo aku ikuti. Aku kepengen mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, ndak. Yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih. Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sedekah itu ngendikannya begini, sama siapa? Wahal la kami malika illa ma tasaddaqta fa abqaita wa la bista fa ablaita wa akalta fa afnaita. Misalnya saya punya uang 1 juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan-makan yang tidak penting. Itu hilang dari WC. Yang masih adalah sing tak sedekah ning fakir miskin, tak sedekah ning santri ning masjid. Berarti ketika saya sedekah di masjid 200.000 ya itu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100.000 itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100.000 itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gomangan makan yang enggak penting atau melakukan sesuatu yang enggak. Kata Nabi, kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sedekahkan berarti kamu abadi. Berarti kena diri 1 juta kok sedekahkan 200.000 ya itu yang abadi. Sehingga sahabat itu sudah gampang sedekah karena merasa itu yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang qaita yang abadi. Ya disebut ma indakum yanfadu wa ma indallahi nabu. Apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semula Mustafa gunane apa ndak. Ini waktu yang abadi. Nah, contoh ya orang mesti iso minter nompong ya kan takdir. Kan ngaji ra wajib pinter, penting ikhlas kok aku mlebu swarga. Golek pintu sing guri-guri lah kan semono. Ora penting liwat ngarep malah ra sopan iku dalane para nabi liwat. Soal dari ilegal, ilegal lewat gurus ilegal lah sementing melebu. Timbang kok ngarep rasopan gitu. Paham gitu. Jadi carane syukur ngoten iki napa. Cara pandang ngoten iki. Saiki dadi donya akeh mari hisab. Dihisab ora dihisab endeng di. Endeng ora dihisab, berarti fakir wis melalui jalur iku. Tapi di donya ya syukur, dikai nikmat ora dikai nikmat tapi di. Apa dikai nikmat, wis anggap bae. Akhirnya sing dikai nikmat ya ono masalah hisab, sing dikai fikir ono masalah ra iso apa-apa ya wis iku. Lha iku jenenge liyab luakum ahyukum ahsanu amala. Ya wis ngono ae kok dijero-jero. Aniskurli wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa man tesapane wong yaskur iku syukur sapa man fa inna ma yaskuru angstine nyukuri sapa man di nafsi manfaat kedhi awak dhewe ne man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaatkan kanggo awake piyambak. Di anna thawaba syukrihi krana satemene ganjaranane syukure wong lagu kedhi wong dhewe. Wa man tesapane wong kafar wong ngafiri sapa man nikmat ing nikmat fa inna wa hamka satemene wa khoni iku dat sing ora buta. Semoga manane ora buta an khalqi sange makhluk Allah. Hamidun terdat sing puji, Mahmudun sing seten puji, Fisun ihi ing dalem tindak lampai Allah. Lan kula suwun nggih kata kafir sing teng kene nabi, teng kene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir mboten nyukuri nikmat. Kowe aja kaya wong-wong Khawarij, kadang-kadang mazhab saniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang saya ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir, melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknane mungkiri nikmat. Dewoten kafir keluar dari napa? Islam niku mun ijma'i ulama. Misalnya Nabi nate dawuh ngeten ini rumono. La iznizani hina isni wa huwa mu'min wa la isriku sarik hina isrik wa huwa mu'min. Ora ana wong zina saat zina dia berstatus mu'min. Ndak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiro, pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmate Allah, bukan keluar dari nopo Islam. Jadi niku jelas niku mun ijma' ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknane ngafiri nikmat. Kados ayat niki napa? Anishkurli wali walidayk. Terus satu ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa man kafara. Sakniki kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafara nikmat? Kafara nikmat. Mulane Imam Suyuti nafsiri wa man kafara ayin nikmat. Mboten kok ngafiri Allah tapi ngafiri. Terus kedua, bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu mungkin enggak keluar dari Islam, bukan mungkin kan, karena Nabi itu maksud, Nabi itu terjaga dari dosa kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, dia mengatakan, beliau mengatakan, liyabluwani a'ashkuru am'akfu. Semua kerajaan ini untuk uji saya a'ashkuru, bisa saja saya syukur am'akfuru atau saya kafir, maksudnya kafir di sini tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? Keluar dari apa? Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda hafal biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la aziidannakum. Bandingannya wa la in kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji. Ngaji ini rata tahlilan bid'ah kafir, wabih zina kafir, tahu dosa gede, kafir pegawai bank rentenir. Ngaji rata amat, cangkeman. Terus, gue ngaji, neliti sekian istilah yang dilakukan Quran. Ternyata Quran mengistilahkan kafir, tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam. Hanya kata kafir yang corong Jawa kosok balene, lawan katane nopo syukur. Kata dia, la in syakartum lazidanakum walain. Jadi nama-namanya yang ngetentok lain syakartum, kue nak syukur tak tambahi, nak ora syukur tak, ora kok kue nak syukur tak tambahi, nak kue ora Islam ya kacung, bara syukur kok langsung menculot Islam, aku ngaji nih kiai ini sopo. Faham ya, jadi wong ngaji ngaji be ulama sing waras, sing ilmunya bener. Saya rasa senang duit kalau tambahan itu. Bahaya, kalau senang duit itu bahaya. Nak duit apa, itu bukan saya senang itu. Bahaya. Aku yang sadung senang itu terus. Ngurau lama lah. Ngurau lama lah. Allah nyifati Rasul itu ya kaum ittabi'ul mursalin. Mursalin sopo ittabi'u malaya sanukum ajr. Jadi ciri utama Rasul itu rapati senang duit. Ulama itu harus satu lambia ya sak kadari butuh sing pantas-pantas sing urip ya butuh duit tapi gue lucu-lucunan wae aja diman Nara kowe kan iman tenan, nara di duit kukar kukur, terus rai satu lu, dunia entek jarun tuh. Subhanallah, sembrono. Jadi ini jelas ya, ada tiga ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat niki wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa man kafara. Terus Nabi Sulaiman apa liya bluani aaskuru amakfur. Ini yang terkenal gini nopo la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mana kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darah. Tidak seperti itu mazhab ahli sunnah. Gitu. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kaya ida-ida Quran. Terus darani Muhammad pembohong. Itu tenan keluar dari nopo. Nanti mau bodoh ini identitas. Ini biasa. Bodoh ini kan terlatih mulai cilik. Dari cilik-cilik wae kan sekolah sih. Bebolorong. Mulai cilik terus pinter. Nopo? Pinter bodoh. Terlatih tenan. Ya kurang anti kafir ya mau. Ya mau bodoh ini. Duso ya mpun, sepura pengiran ya ras itu. Wa manti sapani wong kafara ku ngafiri sapa man. Ngafiri an nikmata ing nikmat. Tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu napa wa taala. Mok ngafiri napa nikmat. Fa innahu hamka satamna Allah wa niyan dat sing semugi an khalqi sangge makhluk ya Allah hamidun dat sing terpuji. Mahmudun tegese ingkang den puji fi sunniyi ing dan tindak lampah Allah. Waskuran ilinga sira Muhammad ifqala nalikane dawuh sapa Luqman Luqman ibnihi maring anake Luqman wa wa halite Luqman ya ibu ibu nasihati sapa Luqman bu ing ibnaku dawuh ngene ya bunaya la tusyrik billah ya bunaya wa ana insun tasiru isfaqin utawa fat bunaya tasir sing krana welas maksude ngene anake ya wis tuwa tapi tetep diutang ya bunaya anak cilik mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah cilik ya cilik, mulane kok kowe sering gak seneng lir ini tua-tua diundang. Kok cara wong tua kowe lucu terus. Masih sering ngosen jenggoten piye-piye. Bagi wong tua iku caci. Caci lir. Mulane tasyiru isfaqin ditasyiru mergo ngrasa welas. La tusyrik billah. Ajar wong tua iku aneh. Kula niku sak iki tuwek wis kiai. Wong risuk niku dereng tengen ibu tak kono bahan ning ndi wis sarapan tau urung ngedhas tuwa. Ada nganti isin, perkarane wis koyo ngono caci lek tenan. Jadi wong tua iku nggih ngoten. Ya setahu kula jeneng ngoten. Wis ngoten. Mbok nak kowe be anakmu botone ora perhatian. Sembron. Kowe tau gak dibeli ibu pokon sarapan? La tusyrik billah. Malah mergo sebagian harus sekos gak digolahi. La tusyrik aja syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka zatamna syirik billahi kan Allah la zul munik tini zalim ati mun kang gede. Kok. Lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa? La tusyrik billah. Ora kok pabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum napa. Mulane kritiknya saya Tromdon Al-Budi kula riyen teng sarang sing mucal kubral yakiniyat kula riyen nate mucal Mahatali. Kula megang kitab kubral yakiniyat karangane saya Tromdon Al-Budi. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng Budi Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari sirik, tawasul kuburan jari sirik, padahal hanya tawasul. Memposisikan orang sholat ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa enggak layak komunikasi langsung dengan Allah. Sehingga bertawasul, berwasilah sama orang sholat. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat, ditanya, sudah sembuh, sudah. Dan mereka menjawab, syafani tabib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong saleh disebut kafir, nah obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir, warak, barmangan. Hen, gak mangan nih? Gak, Gus. Kenapa harus warak? Lah kok warak? Barmangan, kafir. Mergo ngisnat apa warak nih? Pakana. Kenapa kau ngantuk? Ya wau ratu kafe. Nah, makanya kata saya Tromden Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti. Tapi ning atine tetap yakin nek Allah tok sing Al-Fa'ilul Mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelak. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, kenapa kan nggih ngaji ngantuk? Wah, mboten tilu. Kenapa bingung gak diduwi? Lah wingi loro. Saiki semarin pun padha ngombe budrek. Iku pirang kafir rae. Mereka semuanya mengisnadkan fi'lu kepada selain Allah. Sesuai ini, kenapa? Kan nama ini kereta nggak usah ikis gundul. Nanti cukur lah gundul ke kafir. Mereka mengisnadkan fi'lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan. Kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa rati duit? Kersane Allah. Kenapa ngisi? Sembrono. Jadi makanya ini masalah, mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ana kata-kata al-adat muhakkam. Adat itu boleh jadi. Makanya kata kitab hikam, kata kitab hikam. Andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kok ngewangi agama tenanan? Kok aku kudu ngewangi Allah tenanan? Itu berarti nara tak iwangi repot ndek nek. Sembrot. Ya lah. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kayak nulungi Allah, tapi ning atine wong mukmin ora kok nek Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Yo ya ora ana ngono. Goblok ora barbar maksudku ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah, iki lah yo nulungi. Mas yo rukun yo tau ngomong ngono. Aku tak pikir bagus banget sebab sing iki butuh dipikir kuwi lah pokoke mikir aku. Tapi bukti seneng sama kan yo mikir. Meskipun yo ora manfaati tapi kan go. Kan yo keren sawangane murid terus mikir nasib apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa ya tahu, aku seneng dunia suka itu nggak harus bagus bahasa. Sama kan butuh. Bel dong aku lebih mati di bang. Tapi kan gue nunjuk nama haba muningono, muningono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nah istilahnya ya aku nulungi agama nih. Allah tak rewangi ini gue demi bela Allah. Tapi rawon yang hati nak rata bela Allah. Repotan yo rawon ngono iku. Mergo atine mu mulane kabeh omongan ku mahmale alal mahabbah mung saking seneng seneng. Lha disebut walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ora ana wong Islam takok, iki gak nulungi apa? Apa ora butuh pertolongan? Iki gak sujud. Apa ora butuh sujud tem Siti Jenner. Bocah kok sembrono. Mulane omongan niku ya ora usah di ngaji mulane wong ku ngaji ben roh duduk. Makanya kata saya terutama itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya tidak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya, kalau lama mereka ya damai, ya udah kecil-kecilkan biasa. Itu kan kadang muhibinya yang salah letak. Tapi kalau lamanya ya udah baik. Ya sama lama kita ya semuanya baik. Tapi kena ngomong sing salah tafsir kayak rukin-rukin itu ya, terus ilmu itu ruwet, nama. Tapi ya biar ruwet dan gue rame-rame nantunya, menjadinya gue ini nama ruwet darul bala, menjadinya nama darul bala, menjadinya bukan nama. Saya pastikan di Pulau Warai ya, terus Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kalau dalam Allah mentoleransi kalimat sing dibedono apa? Adat. Mana disebut ulama kemudian dawu al adat muhakkam. Agar adat itu harus jadi hukum. Nah, adat ya wong mukmin niku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nak ning kalimat dolonggar misalnya barma. Kenapa warak yang melibar? Kenapa kok seger yang berumbi? Berarti kayak ngestato warp neng pakanan. Berarti nganggep pakanan itu serius. Berarti pengganti Allah. Ya ora ono perasaan ngono iku ya ora ono. Ya omong ae to. Omong wae. Lah nek mafhum mak rusak. Misale ki ketemu Nabi, assalamualaikum ya Rasul, kowe tak dungakno selamat. Nek ora, terus mbok mafhum secara intelektual ilmu mantek. Saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya, ya kafir kowe. Kowe muni assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus ulah salam, tapi ra ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya. Yo ra ono goblok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni. Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni dik kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis. Ayu. Mulan bener pacaran wis roh. Wedati wong omong iku mbok bukti mahabbah, nek omong wis ra ono gunane. Omong wis kan wis ra ono gunane wong wong wis ya bisa gimana gunanya uang gak waduk mending jeding rugen tak kayak mending tiga berarti atas kemudian taruhan mau jeding ya sama dengan berat ya cuma patut saya ditakoi ya apa mau sama mau jeding apa ngobong jeding kan jadi lucu mau sama jeding apa di kan jadi lucu ya biasa ya apa ya semuanya mulane innamal kalamu la fil fuati wa innama ju'ilal lisanu alal fuati dalilah mulane cara ahli mantek kan kalamu rono gunane mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamu wis rono gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ora seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang pegawean. Padahal wong liya luwe ayu. Ya ngono kok ora ora apa? Ya misale meneng iki ben pengising. Masuk wong liya sing ngising ya. Mesti aku takut, itu bukti seneng, lari tak perhatian. Kalau saya ngising, ya orang Ruben. Kalau saya mau pacar sama Ayu, saya ayu ya orang. Saya ngomong Ayu, harus pirang-pirang, saya mau melok-melok. Jadi aku mulai cara ilmu mantek, boleh balik ya. Innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalilah. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di lane berhubung kene seneng apa terus seakan-akan heroik muni bela. Apa wis ngono tok ora kok nak ora tak bela apa? Wah, yo kafir kowe lho. Yes pokoke anggere seneng mesti ana ekspresi. Yes ngono tok ora kok terus-terus tok paham. Lane kita sujud. Sujud be pangeran. Apa pangeran ning isor nganti kok sujud yo ora ono. Bukti kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat di Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mana nak donga. Iya nak contone donga kan sujud. Terus kemudian Allah ning isor. Ya ora ana ngono-ngono ana. Pokoke kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nak Allah fi makanin ulwiyin di tempat yang terhormat kita donga mengadakan tangan ke lah ya semua, wes di luar itu serawan, uang wes entah ilmu ni dok, no ilahuna intahal kalam, wes sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila robikal munta. Kabeh klimaken yang Allah Subhanahu. Cuma kene itu dua hukum adat, hukum adat itu ya mah pantas si uang ya orang sing diomong no, ya pantas si uang ya orang sing di. Misalnya kayak madem mulon solat disebut mustaqbilal. Saya ini berarti kayak sujud neng Ka'bah kafir. Kenapa madhab kiblat? Mergo Allah mutus kita nak sholat madhab kiblat. Nah, nak hakikate kita ya gini wajah tu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ardh. Kita madhab ya madhab ning Allah. Cuma pantas-pantas sih mulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk kayak kiblat tunduk tapi Allah mergo sing mutus iku. Ngono kok ora ero. Sebab agar salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong ya wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane mulan takok. Apa ning ndi? Ya mergo pantese ketemu kanca ku takok. Ya ora ono maksude. Lah sing takok iman kalau mengarep. Wong karwan bendina ketemu amen takok ya ning ndi sesuk sing sing takok iku mantel ya. Mengarep. Lah kok ndi kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijak ngono mantel to ora, Cuk? Mantel kan mak omongan mesti ditompo kuping sing nunjukno mahabbah. Salege takok ya pening iki lho ape golek sate klathak. Bar kon di bar nyate iku sing takok seneng. Senajan ana jawaban sing mesti luwih bener. Pening iki mengarep. Kon di kok nguri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangko, omongane ora ditom. Senajan to. Bener banget ra timo bener-bener. Mengenai uang konwiridan sesuai kadar mahab. ada Robi Adawi yang masyhur. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dene saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang kok pangerane wong akeh. Sajane pangeran kutok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senenge. Jadi kalau orang seneng kan ingin akses, ingin khusus, menguasai miliknya sendiri. Nah tuh ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah apa turun itu? Gak bisa turun kawan. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya ada bersama engkau. Kowe tunggu ngono, pengenan ora percaya. Ngomong ae utang makke. Tapi nek Robi Adawi ya wis swanger tenan aku. Wali tenan. Masyhur dene anggere dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri. Hasan Basri sak alim-alim tabiin. Entek ilmune dene. Ambek sinten? Robi Adawi. Ana cari Fathul Mu'in niku. Rafi Adawi aku sering jagungan Mbak Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, tak alim-alime tabiin, sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin, wong tabiat. Jadi mungkin kowe nak ndaran ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nak Rafi Adawi sering jagungan Mbak Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Rafi Adawi wis tak halalno jagungan. Jare Fathul Mu'in saking mangkele. Khawatir perilaku yang sufi didi. Kan masih lu debat Hasan Basri bin Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah itu nanti betul segelas air dan sak obor, beuble obor minta kau. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, akan kupadamkan apa? Neraka. Nak dungongin, ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, dia bilang warga itu makhluk, jenengan itu khalik, kok tak terima tak padano makhluk, kan izin. Kalau menyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kalau balik ini harusnya kita menyembah Allah itu kan harus kecekel maksud kita, karena Allah itu al-maksud. Ridho kamat lubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelantara. Sembrono ta ora utek elek. Kowe nyembah Allah demi swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini nemu niku. Antara mau. Pokoke mlebu sembrono kowe. Oh, rati mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ini jatah kula obong. Kula ora swarga. Ya omongan ini ku bukti mahabbah. Lah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan demi swarga iku bukti mahabbah. Kowe kan iman istika dari kiaimu nak nyembah pangeran demi swarga terus gak paham sebab kamu muni ngono. Ya oleh wae pancen ra paham. Paham sing penting omongan bukti mahabbah, gak penting omongan bener ta salah, sing penting mereka nak omongan iku bener, ya kok mau kita kok uang kau guri bener tak salah, bener tak salah, bener. Morodi mengarap bener tak salah, tapi mangkal Allah. Ngono iku. Lagi nak senang bujumu kan jari ayu, tapi bareng gede bocah gue sing ngalor gitu. Hanya uang ya gue tahi ngalor. Mulane nak seneng jare koyo permat apa permaisuri tapi nak lagi gedeng upilen nggowo wis ngalor iku omongan bener tapi mangkel to gak omongan iku bener ta salah mangkel to kok diarani kritik tapi gak mangkel lho terus keseringan apa kan tapi kan omongan bener mulane wonten makalah-makalah sing disebut ngene kitab tata sawu satu khatu sufia satu khatu omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah napa bukti itu masyhur ing kitab-kitab kan wonten niku sing masyhur niku barah niku kula sering cerita teng mriki ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa bareng Nabi Musa istisqa tetap ra mandi padahal Nabi Musa kekasih pangeran takok ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. jadi pangeran. Aku ngaram adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sapa ra aku adu-adu. Kira-kira dia lecet. Sah, aku iku ngaramno adu-adu. Nak nyebut wong iku sapa ra berarti aku adu-adu. Ora ora tak dudono iki. Tak berarti gak mati terus, ora mati wong tetep ana sing. Tapi solusinya ngene wae. Kowe metuki kawula aku jenenge bar. Petuki iku kekasih. Innahu adhakani al-yawma salah samar. Ini guyokno aku sedino minimal ping. Barek iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine menjadi innahu adhakani. Sebareng Nabi Musa mulai ketemu ana cairan elek. Ireng jenenge bar. Nabi Musa binurin nubuah tahu. Anta barek. Barek binurin wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal enggak tahu kenalan, kan atau SMS-an enggak tahu kenalan. Tapi ini binuril buah yang satu binuril wilayah terus. Jadi Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kok njaluk udan. Jadi pangeran arah kowe ra mandi. Dungane iki elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah. Kasih saja hujan. Apa angin udan isra nurut jenengan nganti ra ono udan. Apa stok udane jenengan rahmatin pun tek nganti ngirit ra ono udan. Itu welek banget. Wih, gua aku lapar. Kaya mana nih, mon? Nopo stop rahmat udane jenengan tek nanti jenengan irit rano. Udah. Jadi jenengan saya kis mulai kentean, mulai tu kan dia welek pun. Abi Nabi Musa abe nopo? Dijodoh. Perkara ni aku melanggar fikih, jorono. Melanggar fatwa MUI lah, jorono. Seketika itu udah. Terus ketika Nabi Musa abe jodoh, aku nak apa aja aku. Oh jasa, ide ini guyon aku sedihnya aku salah sana. Jadi ide ini nak ngumpat itu. Ya. Soal mereka maksiat, maksiatnya mereka itu udah madoroti jenengan. Mereka maksiat semua udah diakibat jenengan. Orang diakibat loh jenengan pikir. Benda uwe sama maksiatnya orang madoroti. Kalau tidak jenengan suka hutan raba kantek keno hutan. Iku nih wajib rano muka timah rano istighosan serono kafir. Mau kekasih ya pangeran menangan, gue suan seram mesti. Nah tapi yang seperti ini tuh rakenek buti, ini jenis satu hak sufia. Ya kayak Robi ada biar nama satu hak, wong sufi sing wis usul neng Allah. Terus dia ngomong gak sadar, tapi semuanya tuh ekspresi mahabbah, semuanya tuh ekspresi mahabbah. Ibu mau kayak Robi ada biar ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas bagi syirkah karena cinta itu yang tiba-tiba waduh, tak senengi ngurup kok jubile wae wong pengenan wong apa sih ra oleh sembrono tapi dia juga kepengen cintanya pada wong direbut wong jadi cara Robi Adawe kok cek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dene ora trimo ojo iku wae kutok aku wae tenang ae pengenan senengi wong akeh ketenang asar rapati sen. Kalau pengiran dipek wong ya setengah. Mesti nak ngomong istighosah, gue terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Terus buat saingi istighosah yang di atas mereka. Malah orang pek-pek anduk, sembrono. Makanya cinta menang pengiran bahaya gitu. Saya perlu di sini waladzina amanu asyaddu khubal. Mulanya kalau suwun yang gampang ngafir-ngafir roti yang pun anjirin nanti pulau ya. Dan semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman tapi ngafiri nopo nikmat. Jadi ayat wa may yashkur fa innama yashkuru nopo li nafsi wa man kafar. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu saterusé la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul innas syirka la zulmun la tusyrika syirika sira billahi kan wa inna syirka satune syirik la zulmun yaktine zalim atimun kang gedhe faraja amangka gelem bali sapa fa faraja ilaihi wa aslama kula mbuh istilah kok faraja faraja amangka bali sapa ibnuhu ilaihi maring abihi maksude ilaihi maring abihi ya ila dini abihi utawa ilaihi maring Allah berarti gelem Islam niku sami wa aslama lan gelem Islam sapa ibnu alam wassalam. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kulli kalimatin. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arsyihi wa kulli kalimatin. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah wa bihamdihi ya ta'ala. Terima kasih.